Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para ikhwah dan thalabah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semuanya masih mendapatkan berbagai nikmat darinya, terutama adalah nikmatus sihah wal farah, kemudian nikmat iman, nikmat kita mendapat taufik hidayahnya. Mudah-mudahan semoga kita terus akan bisa istiqomah di atas hidayahnya sampai akhir hayat kita semuanya. Tentunya kita harus ada upaya untuk terus menjaganya dengan kita terus banyak berusaha untuk ta'allumul huda, tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui ini yang hak, ini yang diperintahkan, kita terima yang hak dan kita laksanakan yang diperintahkan. Kemudian bila kita telah tahu ini sesuatu yang haram, yang dilarang, supaya ditinggalkan, kita tinggalkan. Bila kita demikian keadaannya selalu istiqomah, siap sami'na wa ta'na, insyaallah kita terus akan mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wa in tuti'u tahtadu, bila kalian semuanya dalam keadaan taat, pasti kalian akan mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwabidin azani wa sakumullah, kemarin kita masih membahas tentang bantahan kepada kaum Mu'tilah dan Musyabbihah sampai kepada ayat laisa kamitsli syai'un was-sami'ul basir. Jadi kemarin yang terakhir kita sampaikan intinya bahwa Allah Azza wa Jalla membantah kepada dua pemahaman global yang sesat menyimpang. Yang pertama adalah mereka yang punya keyakinan pemahaman bahwa setiap kali kita menetapkan nusus sifat, nas-nas sifat, dan kita menetapkan sifat-sifat Allah, maka otomatis akan terjatuh ke dalam tasybih. Ya. Ini kesesatan yang pertama, bahwa kalau kita menetapkan Allah punya sifat, itu tasybih. Ini adalah batil. Yang kedua adalah kepada mereka yang menafikan sifat Allah Azza wa Jalla. Karena ketika orang memahami bahwa bila seorang muslim menetapkan sifat Allah itu tasybih, maka akhirnya mereka kemudian menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah golongan yang isbatu sifat ma tasybih, yang menetapkan sifat-sifat Allah yang disertai dengan tasybih. Dua-duanya adalah batil. Musyabbihah sesat, mu'attilah juga sesat. Maka ayat yang singkat untuk membantah mereka adalah yang berulang-ulang disebutkan di sini, yaitu surat Asy-Syura ayat 11, laisa ka misli syai'un wa was-sami'ul basir. Laisa ka misli syai'un, ini adalah bantahan kepada kaum musyabihah, yang mereka menyerupakan, menyamakan, mentasybih sifat Allah dengan sifat makhluknya. Kemudian kalimat was-sami'ul basir, ini adalah bantahan kepada kaum mu'attilah. Sebab Allah di sini isbatu sifataini di dalam ayat ini, menetapkan dua nama yang otomatis menetapkan dua sifatnya, sami dan basir. Maka kata si Dr. Fauzan terakhir kita sampaikan, fajama fi hadhil ayah al-karimah baina nafi tashbih anhu wa asbata li nafsihi sifati sam'i wal basar, fadalla ala anna isbata sifati la yaqtadi tashbih idh la tarazum bainahuma. Kemudian fajama fi hadhil ayatil karimah, maka Allah azza wa jalla di dalam ayat yang mulia ini, surat Syura ayat 11, Allah menggabungkan, menyatukan, mengumpulkan baina nafi tasybih, di antara penafian tasybih, penolakan terhadap tasybih, ya, dari Allah Azza wa Jalla. Jadi tasybih ini ditolak di dalam ayat ini. Sebaliknya wasbata li nafsihi sifatis samiul basar, dan Allah di dalam ayat ini menetapkan dua sifat untuk dirinya, yaitu sifat sama' dan sifat basar. Fadalla ala anna isbata sifat, maka ini menunjukkan bahwa menetapkan sifat-sifat bagi Allah la yaqtadi tasybih, tidak mengharuskan tasybih, ya, tidak menuntut tasybih. Sebab di antara keduanya tidak ada talazum, tidak ada yang menjadi keharusan satu dan yang lainnya untuk adanya di antara dua perkara itu. Ya, maksudnya kalau isbat berarti tasbih, tidak ada talazum seperti itu. Ya, tidak ada hukum keharusan seperti itu. Ya, ini yang terakhir kemarin. Kita teruskan. Qala al-mu'allif wa kadza fi katsirin min ayatillahi al-Qur'an min ayatil Qur'anil Karim najidu isbat as-sifati ma'a nafi at-tashbihi janban ila janbin. Wada wa madhabu salaf, as-salaf as-salih yusbituna as-sifati wa yanfauna anhu tashbihaha wa tamsila. Kemudian kata beliau Syekh Dr. Fauzan seterusnya, wa hakata fi katsirin min ayatil Qur'anil Karim, demikianlah Demikian pula di kebanyakan ayat-ayat Al-Quran yang mulia ini, di kebanyakan ayat Al-Quran yang lainnya, najidu isbata sifat, kita mendapatkan isbata sifat di dalam ayat-ayat tersebut. Allah menetapkan sifat-sifat ma'ana fi at-tashbih, dengan menolak tashbih, dengan menafikan tashbih. Janban ila janbin, ya, dari sisi itu dan sisi ini. Maksudnya dari berbagai sisinya selalu seperti itu. Ya. Ada isbat, ada nafi. Ya. Ada nafi, ada isbat. Contohnya laisa ka mithli syai'un wa samil basir. Ada nafi isbat. Yang dinafikan tasybih, laisa ka mithli syai'un, isbatnya wa samil basir. Ya. Contoh lain dalam surat Al-Ikhlas, ya, kul huwallahu ahad, isbat Allahu ahad, Allah somad, isbat, ya, lam yalid wa lam yulad, nafi, ada nafi ada isbat, ya, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, nafi, lam yakun lahu kufuwan ahad, itu nafi, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyu al qayyum, isbat, la tahudhu sinatu wa la naum, nafi. Ya. Jadi banyak di dalam Al-Qur'anul Karim ada nafi, ada isbat. Ya. Yang dinafikan adalah sifat-sifat yang nakis, sifat-sifat yang kurang, yang tidak menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Azza wa Jalla. Yang ditetapkan adalah sifat-sifat yang sempurna. Kemudian kita teruskan. Hada huwa madhabu salaf salih. Inilah madhab salaf. Yusbituna sifat wa yanfona anu tashfi' wa tamsil. Mereka menetapkan sifat-sifat bagi Allah dan mereka menolak tashfi' dan tamsil dari sisinya, dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebab kalau Allah diserupakan sifat makhluknya, berarti itu menunjukkan kekurangan bagi Allah Azza wa Jalla. Di satu sisi itu, di sisi lain kita berarti terjatuh dalam kesyirikan. Sebab kita menyamakan Allah dengan makhluk, atau menyamakan sifat makhluk dengan Allah Azza wa Jalla. Ini sudah perkara yang jelas. Ya, jadi Allah Azza wa Jalla dalam ayat Al-Quran Al-Karim banyak bahwa menetapkan sifat-sifat bagi Allah tidak menuntut tasybih. Ya. Allah Azza wa Jalla menetapkan sifat-sifatnya dan mereka dan Allah Azza wa Jalla dalam ayatnya menafikan tasbih dan tamsil. Wa man za'ama anna isbat as-sifati. Dan barang siapa yang berkeyakinan anna isbat as-sifat, bahwa menetapkan sifat-sifat itu la yaliqu billah, tidak patut bagi Allah. Ini musyab Mu'tilah, ya. Lianu yaqtadi tashbih, karena itu akan mengantarkan, akan mengharuskan tashbih. Jadi masih berulang-ulang kalimat yang seperti ini. Barang siapa yang zama, beranggapan, maksudnya berkeyakinan anna isbata sifat, bahwa menetapkan sifat-sifat bagi Allah itu la yaliqu billah, tidak patut, tidak sepatutnya, tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kata mereka, li'annahu yaqtadi tashbih, karena itu mengharuskan tashbih. Ini syubhat, ya. Nah, barang siapa yang berkeyakinan demikian, fa innama jarrahu ila dhalika su'u fahmi. Tidak lain yang menyeretnya kepada pemahaman seperti itu, karena apa? Su'u fahmi. Jadi yang menyeretnya kepada keyakinan seperti itu, bahwa orang yang menetapkan sifat bagi Allah itu berarti tasybih, orang yang menetapkan sifat bagi Allah itu adalah tasybih, orang yang seperti itu pada dasarnya adalah karena su'u fahmi, apa, jeleknya pemahaman dia. Pemahaman dia jelek. Haitsu fahima an isbat as-sifat, di mana dia memahami bahwa menetapkan sifat-sifat bagi Allah itu yalzam mitushbih, mengharuskan tasbih. Tidak harus. Ya. Itu alusunnah. Mereka isbatu sifat, menetapkan sifat bagi Allah, tapi mereka tidak jatuh dalam tasbih. Ya. Sebab apa? Sebab pakai kaidah dalil. Laisa kamislihi syai'un. Ya. Dibatasi oleh ayat tadi. Isbatnya didasir oleh wasami basir. Masalahnya. Sami basir. Ini isbat. Kemudian, laisa kamisli syai'un. Ini adalah untuk menafikan tasybih. Jadi alusunnah tidak tasybih. Isbat tapi tidak tasybih. Ya. Yang memahami kalau kita isbatu sifat beri tasybih, itu karena su'u fahmi. Karena apa? Jeleknya pemahaman dia. Sebab tidak hal yang jadi talazum. Kalau isbat pasti tasybih. Enggak ada. Enggak ada ilzam seperti itu. Ya. Ini karena apa? Karena faktor pemahamannya yang salah. Mungkin karena salah pergaulan. Mungkin karena salah baca atau yang lain. Ya. Fa'adahu hadal fahma. Fa'adahu hadal fahmu al-khati ila nafyi ma asbatahu Allahu azza wa jalla nafsih. Fa'adahu hadal fahmu al-khati'u. Maka pemahaman yang salah ini. Ya. Kemudian addahu ila nafi, mengantarkan kepada dia untuk menafikan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ya. Padahal Allah telah menetapkan untuk dirinya wasami basir. Dan ayat-ayat lainnya amat banyak. Tapi karena pemahaman ini adalah pemahaman yang khati, pemahaman yang salah. Atau su'u fahmi, jelek pemahamannya. Akhirnya dia menafikan yang Allah tetapkan. Dia menafikan, menolak yang Allah tetapkan. Ya Allah, dikata gak punya sifat kan aneh. Sesuatu yang wujud, sesuatu yang ada kok tanpa sifat gak mungkin. Ya. Sesuatu yang ada kok tidak ada sifat sama dengan tidak ada. Antum lihat apa yang wujud di hadapan kita. Air, ada sifatnya. Yang tidak nampak oleh mata kita, udara, kan ada sifat. Kalau antum belajar apa? Kalau udara tiba-tiba lewat apa? Hah? Geologi bukan? Ilmu pengetahuan alam. Sifat-sifat udara. Dia selalu berpindah-pindah dari tempat yang apa? Dingin kepada yang panas. Sehingga menimbulkan pergerakan perjalanan udara. Ya. Sifat udara kalau semakin ke atas, ternyata semakin dingin, semakin ke atas udara beku dan seterusnya. Ya, kalau kena panas, gimana? Itu kaitan dengan air ya, udara dan air itu, sifat air jadinya, sifat air. Kalau udara berpindah-pindah dari tempat yang dingin ke yang lebih panas, selalu seperti itu. Kan sifat itu. Air punya sifat apa? Ya mungkin sifat asalnya dingin. Putih, ya. Kalau kena panas cair, kalau kena dingin yang sampai batas tertentu akan beku. Kan ada sifat. Apa saja yang wujud itu ada sifat. Allah itu ada. Kok tanpa sifatnya enggak mungkin? Enggak mungkin. Ya. Logika saja, kalaupun tanpa dalil nolak. Sesuatu yang wujud tanpa sifat itu nolak. Itu logika. Apalagi dalil banyak. Dalilnya tidak hanya Quran dan juga hadisnya banyak. Tidak hanya ayat saja. Karena kalau sampai menafikan sifat, itu karena apa? Su'u fahmi. Ya. Jeleknya pemahaman. Fakana hadal jahil musyabbihan awalan mu'attilan sanian wartakaba mal yaliku billahi ibtida'an wa intiha'an. Fakana hadzal jahil, maka orang jahil ini, orang yang jahil ini tadi, yang bodoh tadi, yang punya pemahaman kalau kita isbat sifat berarti tasybih. Ya, dikatakan orang jahil. Musyabbihan awalan. Ya, pertama kali dia jatuh ke dalam tasybih, jadi musyabbih. Watilan sanian, kemudian yang kedua adalah jatuh ke dalam ta'til. Kita terjemah dulu. Wartagaba ma la yaliqu billah, dan kemudian dia melakukan apa yang tidak layak bagi Allah. Apa yang tidak patut bagi Allah, ibtidaan wa intihaan. Baik di permulaannya dan di akhirannya. Permulaannya dia melakukan kesalahan, kesimpulannya juga salah. Ini kalimat yang gimana? Mungkin sebagian antum enggak paham. Kita jelaskan sedikit. Fakana hadzal jahil, maka orang yang jahil ini musyabbihan awalan, muabtilan sanian. Jadi orang jahil ini yang apa? Yang muabtilah, yang ta'tilu sifat. Ini ada dua kesesatan. Ya. Di sini ada apa namanya, dua kekeliruan. Musyabbihan awalan, yang pertama jatuh ke dalam tasybih. Jatuhnya ke dalam tasybih gimana? Jatuhnya ke dalam tasybih yang pertama karena apa? Karena kaum mu'tilah awalnya memahami ayat-ayat sifat dibawa kepada pemahaman apa yang ada pada makhluk. Ya, contohnya kalau lo punya kasih sayang, oh berarti kasih sayang seperti ibu kepada anak, berarti sifat Allah seperti itu. Ya, tasbih dulu. Kalau lo punya tangan berarti samalah dengan makhluk. Maka langsung berarti sama dengan makhluk. Ada tasbih. Kalau lo punya ain, lo punya ain. Berarti membayangkan kalau punya ain. Tasbih dulu. Ya. Punya qadam, telapaki. Kalau punya telapaki berarti. Jadi semua sifat-sifat Allah dipahami dengan sifat dirinya atau sifatnya ada pada makhluk oleh dirinya. Jadi dia pertama kali jatuh dalam tasbih dulu. Ya. Memahami ayat-ayat sifat dipahami dengan dia tasbih dulu. Ya. Ini kekeliruan pertama kali. Kan orang itu membayangkan kalau punya tangan nanti sama dengan tangan makhluk. Apa yang tangan makhluk? Jadi mengaya-aya akhirnya. Yukayif. Kalau punya ain, kalau punya yad, kalau punya rahmah, kasih sayang, beri akan sama dengan makhluk. Jadi dia jatuh ke dalam tasbih lebih dulu. Membayangkan kasih sayang yang ada pada makhluk lebih dulu. Jadi dia pertama musyabbihan awalan. Yang pertama dia jatuh dalam tasbih. Summa mu'attilan sanian, yang kedua jatuh dalam ta'til. Nah, setelah isbat as-sifat tadi, dia jatuh dalam tasbih. Wah, kalau punya tangan enggak mungkin. Ya. Kalau punya rahmah kesayang seperti manusia, ya enggak mungkin. Akhirnya apa? Ta'til. Ta'til sifat. Ya. Jadi musyabbihan awalan, yang pertama kali dia jatuh dalam tasbih, kemudian mu'attilan sanian, kedua kalinya dia jatuh ke dalam ta'til. Ya. Ini apa namanya? Penjelasan Syekh Dr. Fauzan di sini. Yang seperti ini tidak hanya beliau tapi juga sama di dalam, kalau enggak salah, dalam Ta'liqat Fathul Majid. Ya, ada ta'liqatnya. Ya. Jadi ini dua kesalahan dari kaum mu'tilah. Yang pertama tasbih dulu, ini sudah kekeliruan. Yang kedua kemudian ta'til. Wartakaba ma la yaliqu billah, dan dia telah melakukan perbuatan ma la yaliq, yang tidak sepatutnya billah, untuk Allah azza wa jalla. Ibtida'an wa intihaan. Baik di permulaannya dia tasbih, wantihaan di akhirnya dia ta'til. itu perkara yang la yaliku billah, yang tidak sepatutnya itu ditujukan untuk Allah Azza wa Jalla. Jangan dikira mereka itu hanya semata-mata hanya ta'til saja, tapi mereka tashfi dulu kemudian ta'til. Ya. Ini di antara kekeliruan atau dua kekeliruan jalan pikiran mereka. Terus, walau kana qalbuhu tahiran min akdari tashbih, lakana al-mutabadir indahu was-sabiq ila fahmi anna sifatillahi, anna sifat, ya sifati itu pai kasroh, karena jama' apa? Jama' mana salim, nasabnya pai kasroh. Mufrodnya kan sifatun, sifat. Anna sifatillahi balighatun min al-kamali wal jalali ma yaqta'u awhama 'ala iqtashbih wal musyabahah baina sifatil khaliq wa sifatil makhluqin. Fa yakunu qalbuhu musa'idan lil iman bi sifatillahi 'ala wajhin yaliku bihi. Ma tanzihillahi 'an musyabahatil makhluqin. Kemudian seterusnya, walau kana qalbuhu tahiron, seandainya hati orang tadi dalam keadaan suci, tahiron, suci. Tahiron isim apa? Isim fa'il, apa isim sifat? Isim sifat, tapi punya wazan, berwazan fa'il. Ya. Jadi seandainya hati orang tadi dalam keadaan suci, min akdari tashbih, dari noda-noda tashbih, akdar, jamak dari kata apa? Qadar, itu kotoran, noda-noda, ya. Jadi seandainya hati orang tadi dalam keadaan suci, bersih dari kotoran-kotoran, dari noda-noda tashbih, la kana al-mutabadir 'indahu was-sabiq ila fahmi anna sifatillahi 'azza wa jalla bayratun min al-kamali wal jalal. La kana al-mutabadir, tentu dia akan mutabadir 'indahu. Apa? Akan bersegeralah di sisinya wasabiqil fahmi, dan akan mendahului pemahamannya anna sifatillah, bahwa sifat Allah itu baligh, betul-betul mencapai puncak minal kamali wal jalal, kesempurnaan dan keluhurannya. Jadi makna maksud insyaallah, jadi seandainya orang tadi dalam keadaan suci jiwanya, suci hatinya dari kotoran-kotoran tashbih, pasti dia akan bersegera. Jadi ketika dia mendengar sifat Allah Azza wa Jalla, nas-nas sifat Allah Azza wa Jalla, dia akan bersegera. Untuk menimba pemahaman bahwa sifat-sifat Allah itu adalah balighu minal kamali wal jalal, mencapai puncak kesempurnaannya dan keagungannya. Ma yaqta awhama ala iqtashbih, ia akan memutus awham, anggapan-anggapan ala iktashbih yang adanya apa, yang anggapan-anggapan yang terkait, yang ada kaitan-kaitan dengan tashbih, wal musyabahah, dan adanya kaitan dengan musyabahah, penyerupaan, baina sifatil khaliq, di antara sifat-sifat khaliq, wa sifatil makhlukin, dan sifat-sifat makhluknya. Jadi terjemah maksudnya insyaallah, jadi kalau orang tadi hatinya suci, bersih dari kotoran-kotoran tasbih, ketika dia dengar ayat Allah yang terkait dengan sifat, ketika dia mendengar hadis Rasulullah yang terkait dengan sifat, dia akan bersegera. Bersegera untuk bisa memahami, menerima pemahaman bahwa sifat Allah itu maha sempurna. Sifat Allah maha luhur. Yang itu akan memutus, akan menghilangkan kesan-kesan, serpian-serpian pemahaman tasbih akan hilang. Tasbih antara sifat khaliq dengan sifat makhluknya akan hilang, akan bersih dari sifat-sifat itu. Ya. Ini kalau hatinya bersih. Afan. Memang ilmu itu kan nur, cahaya Allah Azza wa Jalla. Ilmu yang sahih, pemahaman ini tadi, pemahaman al-sunnah. Terkait dengan sifat Allah Azza wa Jalla, al-sunnah menetapkan dengan tanpa tashbih. Ya. Ini termasuk nur. Nah, kalau hati orang tadi kotor, jiwanya kotor, ilmu sulit masuk. Ilmu sulit masuk. Sebab al-ilmu nur. Al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Kalau hatinya gelap, hatinya kotor, sulit masuk ke dalam hati orang tadi. Nah, maka syair dari siapa? Gurunya Imam Syafi'i. Imam Waqi. Ada yang hafal? Sanawi. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam syairnya di antaranya beliau menyatakan syaqatu ila waqi su'ahli fasadani bitarkil ma'asi faqala lam bi'anil ilman nur wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Apa? Syaqatu ila waqi, kata Imam Syafi'i rahimahullah, boleh mengatakan syakautu ila waqi, saya pernah mengadu kepada Imam Waqi. Waqi itu gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Apa yang beliau adukan? Su'ahizi, jeleknya hafalan saya. Coba bayangkan. Imam Syafi'i yang umur 7 tahun, ada yang bilang 9 tahun, itu sudah hafal Quran, masih ngaku jeleknya hafalannya. Karena yang dihafal beliau tidak hanya ayat Quran, hadis beliau hafal. Kitab-kitab beliau upayakan untuk hafal. Ternyata dia merasa berat. Sehingga syakautu ila waqi su'ahidhi. Saya pernah mengadu kepada guru saya Imam Waqi tentang jeleknya hafalan saya. Faqala maka beliau berkata, i'lam. Ketahuilah wahai Syafi'i. Apa? Bi'anal ilma nur. Bahwa ilmu itu nur, cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah itu la yutahu, tidak akan diberikan asin kepada siapa? Orang yang ahli berbuat maksiat. Ilmu itu nur, cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah la yutahu asin, tidak akan diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Jadi kalian para penuntut ilmu, ya kita semuanya, masih semuanya atau libur ilmi, statusnya barangkali. Ya, kalau kita ingin mudah memahami ayat-ayat Allah, mudah memahami hadis-hadis Rasulullah, mudah memahami penjelasan para ulama, mudah menghafal Quran, mudah menghafal hadis, mudah menghafal pelajaran. Nah, antum harus usaha untuk meninggalkan berbagai macam al-ma'asi. Kalau hatinya bersih, ilmu akan mudah masuk. Niatnya juga dibersihkan, niatnya bersih. Kalau niatnya kotor, ya enggak akan jadi juga. Jadi hatinya harus bersih, niatnya bersih, hatinya bersih dari kemaksiatan-kemaksiatan. Ketika ilmu datang, akan mudah masuk. Kita kan masing-masing merasakan, apa menghafal juz amma, apalnya sulit. Menghafal hadis arba'in juga, orang apal-apal. Akhirnya malah menghafal. Apalagi? Jadi ini juga bisa diambil faedah itu. Jadi kalau hatinya orang tadi bersih, ilmu tadi akan mudah diterima. Untuk menetapkan sifat Allah baginya, bagi Allah SWT itu hal yang gampang. Jadi menetapkan sifat tidak harus tasbih. Dan menetapkan sifat untuk tidak tasbih gampang. Tapi tidak, dia tadi tidak mau menerima. Sulit menerimanya, bahkan menolaknya. Kenapa? Karena hatinya dalam keadaan ghairu thahir min aqdar tasbih. Kotor. Ya. Tasbih itu kan perbuatan dosa besar. Hatinya jatuh dalam itu ya. Sudah berat. Bisa jam berapa ya? Ya. Dikit lagi. Fayakunu qalbuhu musta'iddan lil iman bi sifatillah 'ala wajhin yaliqu bihi. Maka orang tadi yakunu qalbu, hatinya dia musta'iddan, akan siap. Musta'iddan, telah siap mempersiapkan apa, telah siap mempersiapkan dirinya lil iman, untuk beriman. Jadi kalau hatinya bersih, maka hati dia akan siap untuk menerima keimanan bisifatillah dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla ala wajhin yaliku bihi, sesuai dengan yang sepatutnya bagi Allah Azza wa Jalla, ala wajhin sesuai ya yaliku bihi, sesuai dengan yang sepatutnya bagi Allah Azza wa Jalla. Allah kan zat yang agung, maka ketika kita menetapkan sifat Allah ya sesuai dengan agungannya. Allah punya yad, ya yad Allah sesuai dengan keagungannya. Allah punya ain, ain Allah ya sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kebesarannya. Allah punya qudam ya sesuai dengan keagungannya. Allah punya sifat rahmah sesuai dengan keagungannya, dan semuanya sesuai dengan agungannya. Yaliku bihi atau taliku bihi, tergantung yang dinisbatkan kepada Allah, mudzakkar apa muannas. Ya. Ma tanzihillahi an musyabahatil makhluk, disertai dengan tanzihillah. Jadi orang yang hatinya bersih kan siap untuk beriman, mengimani sifat-sifat Allah sesuai dengan yang menjadi kemestiannya. Ya. Ma tanzihillah disertai dengan tanzihillah, adanya upaya untuk mensucikan Allah Azza wa Jalla an musyabahatil makhlukin, dari adanya keserupaan dengan makhluk-makhluknya. Ini orang yang hatinya bersih, itu akan seperti itu. Dan tidak sulit maksudnya. Kan cuma isbatu sifat. Sifat-sifatnya Allah tetapkan dalam Quran dan dalam hadis. Yang sampai kepada kita cuma 99 nama dan sifatnya. Ya. Maka untuk menetapkan, memahami 99 nama dan sifat itu hal yang tidak sulit. Hal yang tidak sulit. Asal hatinya bersih. Sedikit lagi. Amma man tawahama anna sifatillahi tushbihu atau tushbihu sifatil makhlukin, fa innahu lam ya'rifillaha haqqa ma'rifatihi walam yuqaddiruhu haqqa qadrih. Kuliah hadza waqa fima waqa fihi min wirtati ta'til atau min wirtati ta'til. Kalau menunjukkan nau wirtah, wirtati ta'til. Jadi adapun orang yang tawahama, adapun orang yang punya anggapan salah, adanya waham, ya keyakinan yang salah, anna sifatillahi, bahwasanya sifat-sifat Allah itu tushbihu sifatil makhlukin, bahwa sifat Allah itu menyerupai sifat-sifat makhluk. Ini anggapan salah. Jadi orang yang punya anggapan bahwa sifat-sifat Allah itu sama dengan sifat makhluk atau menyerupai sifat-sifat makhluknya, fa innahu lam ya'rifillaha haqqa ma'rifatah, haqqa ma'rifati. Sesungguhnya dia belumlah bisa ma'rifah kepada Allah, belum mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Belum mengenal Allah dengan haqqa ma'rifati, dengan sebenar-benar ma'rifah, dengan sebaik-baik ma'rifah. Jadi kalau orang yang masih seperti tadi punya anggapan yang keliru tentang sifat Allah, berarti dia pada dasarnya belum kenal Allah. Belum kenal Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya. Walam yuqaddirhu haqqa qadri, dan dia belum bisa mendudukan Allah sesuai dengan kedudukannya. Allah zat yang mati, zat yang agung. Mestinya didudukan sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggiannya. Ya. Manusia ini rendah, makhluk ini semua ada rendah. Ya tidak mungkin kemudian Allah disamakan dengan makhluk yang rendah ini. Sifat Allah disamakan dengan sifat makhluknya. Tidak akan terjatuh seperti itu maksudnya. Walihada, oleh karena inilah waqa'a fima waqa', ia terjatuh kepada apa yang ia terjatuh padanya, min wirathati ta'til, yaitu dengan adanya apa, wirdah. Wirdah mana asal, wartah itu mana asal, itu apa ya, posisi. Ya. Posisi yang sulit ini wardoh. maka dalam terjemahnya ya dikaitkan dengan konteks kalimatnya, sesuai dengan konteks kalimatnya. Walihada, oleh karena inilah ia terjatuh kepada apa yang ia terjatuh badannya, min wiritati ta'til, yaitu dengan jatuhnya ia kepada posisi ta'til, ke dalam pemahaman ta'til. Jadi akhirnya dia pemahamannya mengerucut kepada ta'til, ta'tilu sifat. Ini orang yang dalam keadaan hatinya kotor. Jadi orang yang hatinya kotor, terdapat kotoran-kotoran tasbih, akhirnya dia jatuh ke dalam sekian banyak kesesatan. Setiap ada ayat-ayat sifat, setiap ada dalil sifat, baik ayat Al-Quran atau hadis, langsung dia kemudian tolak. Seperti yang terjadi pada zaman Imam Abbas radhiyallahu anhu. Ketika Imam Abbas menyampaikan hadis tentang sifat Allah Azza wa Jalla, di antara yang hadir waktu itu adanya apa? Ada yang takut, bergetar. Karena untuk menolak, enggak mau. Imam Abbas kemudian beliau agak marah. Ya. Dengan nada agak marah, beliau di antaranya apa namanya, mengatakan apa kalimat yang belum sampaikan, bahwa kenapa ketika disampaikan ayat-ayat ya muhkamat dia terima, ya dia terima, kemudian tetapi mereka binasa pada ayat-ayat mutasyibihah. Maksudnya apa? Kalimat beliau yang dulu kita sudah pernah menyinggung. Ketika beliau Imam Abbas melihat seorang yang dia setelah mendengar hadis Rasulullah yang jelaskan sifat, dia takut untuk menerimanya. Dia bergetar bahkan ingin menolaknya. Imam Abbas menyatakan, "Ma farqu haula?" Apa yang menyebabkan mereka takut terhadap nas-nas sifat? Maksudnya, ya jitu nariqatan inda muhkami, mereka mendapat hatinya menerima ketika kepada yang muhkam, ayat muhkam, kemudian mereka binasa ketika terkena ayat mutasyabih. Nah, maksudnya bahwa mereka ketika mendengar dalil-dalil tentang sifat, mereka takut menerimanya. Padahal ayat sifat, dalil sifat, Quran atau hadis, termasuk minal muhkamat, menurut para ulama. Termasuk minal muhkamat itu. Jadi ayat-ayat sifat termasuk ayat muhkamat, bukan ayat mutasyabihat. Ya. Tidak seperti keyakinan kaum musyabihah, kaum mufawidoh. Ya. Kaum mufawidoh punya anggapan ayat-ayat sifat itu sama dengan ayat-ayat seperti alif lam mim, sod, alif lam ro, dan lain sebagainya. Kafaya'in sod. Itu enggak. Disampaikan itu. Karena apa? Maknanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anggapan kaum mufawidoh. Nah, sebagian sahabat, karena waktu itu adalah banyak dari orang-orang pedalaman, ketika Imam Abbas menyampaikan hadis tentang sifat, dia takut menerima. Gak mau. Ya. Jadi, farok makna asal itu adalah apa? Adalah irta'ada, takut bergetar. Karena hatinya menolak. Menolak. Nah, mereka jatuh ke dalam kebinasaan. Karena apa? Ketika memahami ayat-ayat muhkamat, anggapannya itu yang diterima. Ayat-ayat mutasyabihat, kemudian mereka binasa. Kemudian mereka tidak menerimanya. Maksudnya bahwa mereka punya anggapan bahwa nas sifat itu dianggap termasuk ayat mutasyabihat. Ya. Termasuk perkara mutasyabihat, padahal bukan. Tentang sifat ini termasuk muhkam. Termasuk muhkam. Ya. Karena makin Imam Abbas menyampaikan ini di forum pengajian umum. Karena apa? Karena pemahaman asma wa sifat itu termasuk pembahasan yang muhkam la minal mutasyabih. Ya. Sehingga disampaikan di forum umum. Ya. Ini diantaranya. Karena waktu sudah isya insyaAllah. Jadi belum selesai apa alinnya yang tadi kita baca, ya, bahwa terkait dengan keadaan hati orang yang suka jatuh ke dalam tasbih atau jatuh dalam ta'til, itu berdasarnya karena hati mereka adalah dalam keadaan mendapatkan kotoran-kotoran noda-noda, ya, sehingga sulit untuk menerima tentang prinsip-prinsip asma dan sifat sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasul kepada para sahabat ridwanul alim ajmain, kemudian oleh sahabat disampaikan kepada tabi'in, kemudian sampai kepada ulama-ulama kemudian, dan para ulama kemudian sampai kepada kita atau lewat asatidah juga sampai kepada kita, dan kita bisa membaca kitab-kitab mereka, ya, itu seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat diambil faedah, dan kita bisa memahami apa yang kita sampaikan, dan kita terus berusaha untuk bagaimana kita bisa memahami prinsip ini dengan benar, tentunya dengan ittiba', mengikuti kepada apa yang dijelaskan oleh para ulama al-sunnah, sehingga kita akan selamat dalam perkara yang banyak kaum muslimin tersesat di dalamnya. Jadi ingat, tentang asma sifat banyaklah kaum muslimin yang tersesat, ya, bahkan niscaya yang tersesat lebih banyak dibandingkan yang lurus. Karena kita harus betul-betul berhati-hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.